dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat adiknya yang di hitam ya. Itu sayang, adik Anggisna Alamul Huda. Namanya hampir sama ya. Oh iya, adik Anggisna ini sama Anggi. Mbak iya. Anggi. Coba kalau Anggi umurnya di bawah adik Anggisna, pas deh. Tak pacari mas. Yuk dirangkai dulu sayang lagunya. Ada Cincin Putih. Nuansa Tebang Klasik masih kita coba naungkan dan juga nanti separuh permainan kita angkat bareng bersama DJ yang udah persiapan seperti biasa ya. Kita mainkan dulu Tebang-Tebang Klasik dan kita nikmatin bareng bersama Astina. Asik musiknya. Ada Cincin Putih. Buat Sir Konsep, buat Janas Community, buat Mistis. Angga Junior juga selamat siang, Sela Propos, Arya Grasmek, Budi Ospek juga selamat siang. Thank you. berlalu untuk siang hari ini. Ada satu permintaan dari tamu.